alias Don Raganadine. Boyat kresna ka pertama nanging sujatine. Raganadi ne paling demenin beli. Liu anak yang orang tresna ne ane pertama kewangang sapang. Tukune madan tresnane ane sujati. Nanging sing keto nera sayang beli sing patut teken ana elenan. Yadiaston tadi tresnane sidupi nanging adine paling mengerti. Tresnane tumbuh kulian rasa tata bareng-bareng saling isinin. Tresnane niki adine siduri. Tresnane suci laka abe beli kanti beli mati. Sujati nanging sing keto nera sayang beli sing patut teken ana elenan. Yadiaston tadi tresnane sidupi nanging adine paling mengerti. Tresnane tumbuh bareng-bareng saling isinin. Tresnane niki adine siduri. Tresnane suci laka ame beli kanti beli mati. Tresnane tumbuh kulian rasa tata bareng-bareng saling isinin. Tresnane niki adine siduri. Tresnane suci lakar abe beli kanti beli mati.